إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kitab al-usul الثلاثة sampai di halaman yang ke-56. Masing-masing dibuka kitabnya dengan cetakan yang sama, cetakan Dar Nur Sunnah, sebagaimana mayoritas antum memakainya. Kita pada kajian yang lalu sampai di halaman ke-56 pada bagian yang terakhir, satu kalimat sebelum terakhir. Demikian terakhir pembahasan kita. Mengingatkan sebelum kita melanjutkan materi yang kita berada padanya adalah matan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di halaman ke-54. Berkata muallif, fa idza qila laka man rabbuk, jika ditanyakan kepadamu siapakah rabbmu, faqul rabbi Allah, maka jawablah rabbku adalah Allah. Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin, yang telah memelihara aku dan telah memelihara pula seluruh alam semesta ini, bini'amih dengan nikmat-nikmatnya, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, yang mana Allah Jalla wa'ala itu adalah sesembahanku, yang semestinya dipertegas dengan bihaqqin. Naam, la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan bagiku kecuali Allah. Maka Allah adalah ma'budi, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada bagiku sesembahan selainnya. Maka ini bentuk perwujudan makna la ilaha illallah. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalil yang beliau bawakan firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb al-alamin, alam semesta ini. Nah, kita sampai di situ pembahasannya. Sebelum kita lanjutkan, kita ingin mendapatkan faedah dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Beliau menyatakan, ayat alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu artinya as-sana ala Allah azza wa jalla, pujian bagi Allah Jalla wa ala. Yang dengan kata alhamdu mengharuskan mensyukuri, memuji Allah atas nikmat-nikmatnya, adh-dhahira wal batinah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Dengan kata alhamdulillah mengharuskan kita memuji Allah atas segala sekian banyak nikmat-nikmatnya yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka beliau lebih lanjut, Syekh Ubaid menyatakan bahwa alhamdulillah dibedakan padanya dengan kata asyukur, syukur. Beliau mendefinisikan bahwa alhamdulillah berada atau terkait dengan nikmat dan juga terkait dengan musibah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Kita diberikan nikmat Allah Jalla wa Ala, kita bersyukur atas nikmatnya. Demikian pula adanya musibah, kita selalu senantiasa memuji Allah yang dengan musibah menjadi penghapus dosa-dosa kita. Semoga dengannya Allah Jalla wa Ala jadikan sebagai kafarah, melebur dosa-dosa kita. Dan bisa pula sebagai bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Itu alhamdulillah. Sedangkan asyukur tidaklah padanya illa ala ni'mah. Tidaklah diperuntukkan kecuali pada kenikmatan. Naam. Maka kata beliau, alhamdulillah berada pada lisan saja. Seorang mensyukuri kenikmatan Allah Jalla wa'ala dengan ucapan alhamdulillah. Sedangkan asyukur, maka dia melibatkan tiga bagian tubuh kita. Yang pertama adalah al-lisan, lisan kita. Mensyukuri terhadap kenikmatan Allah Jalla wa'ala dengan mensyukuri, dengan mengucapkan pujian kepada Allah atas nikmatnya, kita bersyukur. Wal qalbu. Naam, demikian pula hatinya. Naam. Sebagaimana kata beliau memberikan contoh ketika seseorang diberikan kebaikan kepadanya oleh saudaranya, maka dia mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan maknanya syakarallahu lak. Allah telah memberikan syukur kepadamu. Naam. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan engkau hamba yang bersyukur. Naam. Ini ketika seseorang diberikan kebaikan, maka dia ucapkan jazakallahu khairan bil lisan, dengan lisannya. Waqad yamuddu yadahu yusafih. Dan mungkin dia akan menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Ya, jabat tangannya. Demikian pula dia yastasyir biqalbih. Dia merasakan di dalam hatinya annahu an'ama alaih. Bahwa Allah Jalla wa'ala telah memberikan nikmat kepadanya melalui orang tersebut. Ya apa tidak? Melibatkan tiga bagian. Syukur dengan lisan. Dan syukur juga dengan yang kedua, al-qalb, dengan hati. Dan juga yang ketiga dengan al-jawarih, dengan anggota tubuh. Sebagaimana contoh tadi bahwa dia terkadang mungkin karena saking senangnya, karena saking terima kasihnya, maka dia jabat tangan saudaranya. Nah, saking dia begitu syukurnya, berterima kasihnya, tidak dia duga-duga dia dibantu. Dia kemudian ada orang yang digerakkan hatinya oleh Allah Jalla wa'ala untuk berbuat baik kepadanya. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan lebih lanjut kata alhamdu dengan asyukru. Bisa dibedakan insyaAllah. Nah. Berikutnya kita masih ingin menimba faedah dari Asy-Syaikh Al-Allamah. Naam. Ubaid Al-Jabiri. Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. bahwa Allah Jalla wa'ala memulai 4 surat selain Al-Fatihah dengan Alhamdu. Kalau kita sudah dapatkan Alhamdu pada surat Al-Fatihah di awal surat, maka di sana masih ada 4 surat lagi yang berawal dengan Alhamdu. Silakan dicatat agar tidak lupa dan bermanfaat untuk suatu waktu kita murajaah. Yang pertama, surat Al-An'am. Ayat yang pertama, Allah Jalla wa'ala menyatakan, Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladhi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Kita memuji, mensyukuri Allah atas apa yang Allah perbuat. Bukanlah satu hal yang mudah. Bukanlah satu hal yang kecil. Mencipta langit dan bumi. Nah, bahkan bukan satu lapisan langit dan satu lapisan bumi. 7 lapisan masing-masingnya. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Dan Allah lah yang telah jadikan adh-dhulumat, gelap, wan nur, dan juga cahaya. Ada suasana gelap dan ada suasana terang, yang masing-masingnya ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi hambanya. Gelap untuk menyelimuti bagi hambanya untuk beristirahat. Nam, dan segala hikmah-hikmah yang ada. Demikian pula terang siang. Nam, juga dengan arti Allah jadikan kekufuran, Allah jadikan ketauhidan. Adh-dhulumat wan-nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir, mereka ingkar terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, asy-syahid dari ayat ini mengharuskan adanya Alhamdu pada awal ayat surat Al-An'am. Yang kedua, surat yang insya Allah saya husnudzon pada antum sudah hafal semuanya, karena dibaca setiap hari Jumat. InsyaAllah sudah bisa menebak. Taib, siapa yang bisa menyebutkan ayat yang pertama? Fadhol Pak Pramono, yang lurus duduknya di sini. Nam, Abu Fatih mungkin sampingnya. Kan insyaAllah rutin dibaca setiap Jumat. Iya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jelas di sana diawali alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi anzala, yang telah menurunkan ala abdihi, kepada hambanya, alkitaba, kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu sifatnya kitab yang Allah turunkan, walam yaj'al lahu 'iwaja, yang mana Allah tidak jadikan baginya 'iwaj, bengkok, tetapi sifatnya adalah lurus. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Naam. Asy-syahid pada ayat ini Allah sebutkan alhamdu. Ujian kepada Allah atas nikmat Allah turunkan kepada Rasulnya Al-Kitabul Hadi Al-Mustaqimul Qawim, kitab yang hadi sebagai petunjuk. Al-Mustaqim yang lurus, Al-Qawim yang kuat. 6. Tidak goyah. 6. Dengan keadaan tetapi tetap lurus dan terjaga sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Surat yang ketiga adalah surat Saba. Ayat yang pertama juga. Masing-masing kita perhatikan, kita cerna. Mengapa dan mengapa? Surat Al-An'am, Allah awali dengan Alhamdulillah. Surat Al-Kahfi, Allah awali Alhamdulillah. Surat Saba, Allah pula awali dengan Alhamdulillah. Mungkin selama ini kita tidak meraba atau mengamati atau memperhatikan. Mungkin asal baca. Tapi Alhamdulillah dengan belajar, kemudian kita mulai fokus. Nah, mendapatkan faedah melalui bimbingan para ulama. Nah, ada 4 jumlahnya dalam Al-Quran selain Al-Fatihah yang berawal dengan Alhamdulillah. Di dalam surat Saba, Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah yang lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah. Ma fis samawat, apa yang ada di langit. Wa ma fil ard, dan apa pula yang ada di bumi. Kepemilikannya milik Allah Jalla wa'ala. Apa yang ada di dalamnya langit, apa pula yang ada di dalamnya bumi. Bahkan antara keduanya, antara langit dan bumi. Semua adalah milik Allah Jalla wa'ala. Jalla wa'ala. Walahul hamdu fil akhirah. Dan baginya segala puji fil akhirah. Di akhirat. Artinya pula yang terakhir pula. Yang awal dan yang terakhir. Pujian bagi Allah. Wahuwal hakimul khabir. Dialah Allah yang maha hakim. Maha bijaksana. Al khabir. Maha mengetahui. Yang keempat dan yang terakhir, kata beliau hafizahullah, surat Fatir ayat yang pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikah. Allah hendak menyebutkan bala tentaranya, utusan-utusannya dari makhluk yang gaib. Itulah para malaikatnya. Ja'ilil malaikah. Allah telah jadikan para malaikatnya rusulan, sebagai utusan-utusannya. Uli ajhani. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap. Masna wa thulata wa ruba', 2, 3, dan 4. Salah satu sifat malaikat yang Allah sebutkan pada ayat ini. Maka di dalam surat Fatir, Allah Jalla wa'ala menyebutkan penciptaan langit dan bumi, dan Allah jadikan malaikatnya sebagai para rasulnya. Lengkaplah sudah. Siapa yang bisa menyebutkan keempatnya? Nama suratnya saja. Nam, tidak berat. Fadhal. Abu Qiyanah Daniel. Al-An'am. Al-Kahfi. Hah? As-Saba, jangan pakai alif lam. Langsung Saba. Nama suatu negeri di Yaman. Nama yang keempat, Fatir. Naam. Masya Allah. Sedangkan penyebutan Alhamdulillah di Al-Quran pada ayat-ayat yang terpisah sebanyak 40 tempat. bukan di awal, tapi terpisah mungkin penggalan di ayat ini, di surat ini, ayat ini, surat ini. Di total jumlahnya 46. Alhamdulillah kita dapatkan faedah dari beliau, hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan baris yang terakhir di halaman ke-56. Fawadihun annal hamda kulluhu watana kulluhu lillahi rabbil alamin. Maka wadih, jelas, annal hamda, bahwa pujian, kalau ada anna, maka kata sesudahnya fathah, alhamda, in annal hamda, sesungguhnya pujian itu kulluh, semuanya, wasana'a, dan juga pujian, kulluhu, semuanya juga, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Rabb seru sekalian alam. Kemudian kata beliau, melangkah pada halaman ke-57. Wa 'alamul malaikah. Antum kasih fathah di atasnya lam. 'Alam, bukan 'alim. Kalau 'alim adalah orang yang mengetahui atau seorang 'alim. Kalau 'alam, 'alam. Nah, seluruh yang ada ini 'alam. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alam dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Alamul malaikah, alamnya para malaikat. Wa alamul jamadat, alamnya jamad. Al-jamad itu benda padat. Al-jamadat, jamaknya. Wa tuyur, alamnya tuyur. Burung-burung yang ada. Nah, kata tatayyur itu dari kata at-tayr, yang jamaknya at-tuyur. InsyaAllah tidak asing lagi bagi antum kata tatayyur atau at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Bahwa tatayyur atau tiyara itu adalah kesyirikan. Beliau ulang kata Nabi SAW sampai 3 kali. Artinya anggapan sial, termasuk yang terjadi pada bulan ini, keyakinan sebagian masyarakat meyakini bahwa bulan Muharram dan setelahnya nanti bulan Safar sebagai pertanda bulan sial. Sehingga mereka menahan diri untuk tidak melakukan suatu hajatan yang pada hakikatnya mubah, tetapi mereka menahan diri, mereka tunda. Jangan di bulan Muharram, jangan di bulan Safar menikahkan anak, jangan melakukan khitanan, jangan melakukan pindah rumah, jangan melakukan ini dan itu sesuatu yang mubah. Mereka menahannya dan menundanya karena keyakinan tatayyur. Nah, kalau dilakukan niscaya masa depannya akan suram, kalau dilakukan niscaya akan gagal usahanya dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan waktu, yaitu salah satunya adalah bulan. Kembali kepada kata tuyur, tuyur artinya bulan, artinya adalah burung. Wa alamus sibaa, dan alamnya sibaa. Sibaa adalah binatang buas. Wa alamul hayawanat, dan demikian pula alamnya hayawan. Jamaknya hayawanat. Apa hayawan? Hewan. Nah, bahasa Arab yang diindonesiakan. Nah, al-hayawanat. Alamnya hewan-hewan. Wa alamul hasyarat. Dan alamnya hasyarat. Hasyarat adalah binatang yang kecil-kecil. Serangga dan semisalnya. Wadzar. Dan juga semisal semut. Wa alamun wa awalim fil barri wal bahr. Awalim adalah seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi. Dijelaskan oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala bahwa awalim adalah jami' al-makhlukat man fis samawati wal-ard, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, dan juga para malaikatnya dan manusia dan juga jin, binatang melata, maka semuanya adalah awalim. Fil barri wal bahr, baik yang di daratan maupun di lautan. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. 6. Seluruh alam malaikat, alam jamadat, wattuyur, dan juga sibah, dan juga hayawanat, dan juga hasyarat dan lain sebagainya tadi. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Berapa jumlahnya secara pasti? 6. Yang besar seberapa, yang kecil, yang mungkin kita sekian banyak belum mengetahui seluruh alam yang Allah Jalla wa'ala ciptakan tadi. Wala yuhsiha illallah, tidak ada yang bisa menghitung, mengkalkulasi secara tepat kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Kulluha Allahu Rabbuha, semuanya tadi adalah Allah sebagai Rabbnya. Maka kita rasakan dan resapi, itulah Allah zat yang kita sembah, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengendalikan seluruh ciptaannya. Bukan hanya kita manusia. 6. Betapa besarnya. 6. Apa yang Allah perbuat. Dan betapa sulitnya kalau menurut hitungan kita. Akan tetapi tidak ada yang sulit, semua sangatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Rabbul Alamin, wa hadha la yuqal illa 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini, la yuqal illa 'ala Allah, tidaklah disebutkan kalimat atau kata tadi kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yumkin li ahadin an yuqalu lah an yuqala lah, tidak mungkin bagi seorang pun untuk dikatakan atau disebut Rabbul Alamin. Penyebutan itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hak satu-satunya bagi Allah jalla wa'ala. Fa idza qila ar-rabbu fa hadza la yutlaq illa 'ala Allah jalla wa'ala. Maka kata Rabb tidaklah ditelakkan atau ditujukan melainkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wala yansarifu illa ilaih, dan tidak ada yang memalingkan kecuali hanya kepadanya. Wa ammal makhluk, adapun kaitannya dengan makhluk kita yang diciptakan oleh Allah, fa yuqayyad, maka mungkin dia terikat dengan kata yang lainnya. Fayuqal, maka dikatakan Rabbuddar. Ada kata Rabb. Seseorang bisa dikatakan Rabbuddar. Dar artinya rumah. Rabbuddar, pemilik rumah, berarti sahibul bait. Naam, Rabbuddar, pemilik rumah. Rabbul bahimah, ada kata Rabb. Al-bahimah, binatang ternak, berarti yang ngurusi penggembalaannya. Siapa Rabbul Bahima? Si fulan. 6. Ai malikuha wa sahibuha, pemiliknya. 6. Kalau Rabbul Ka'bah siapa? Pemiliknya Ka'bah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Ka'bah adalah Allah jalla wa ala. 6. Maka bersumpah dengan Ka'bah terlarang, karena bersumpah dengan makhluk. Sedangkan bersumpah dengan Rabbul Ka'bah adalah diperbolehkan, karena yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana wahidun min dhalikal alam. Selanjutnya Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan kalimat terakhir pada matan. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu min dzalikal alam, dari alam tersebut. Kata Syekh Saleh, thumma bayyana Syekh rahimahullahu wa jal rahimahullahu taala wajh ad-dilalah, wajh al-istidlal. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan sisi pendalilan bihadihil ayah, dengan ayat tersebut. Yakni maksudnya dengan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Fayakunu Allahu Rabbi. Maka dengan kita telah memahami maksudnya alhamdulillahi rabbil alamin, maka keberadaan Allah adalah Rabbi, sebagai Rabbku. Lianna Allah Rabbul Alamin, karena Allah sebagai Rabbul Alamin. Wa ana wahidun min dhalikal alam, dan aku adalah salah satu dari sekian alam semesta ini. Fala ahadun yastati an yaqula, maka tidak diperkenankan seorang pun mampu untuk menyatakan ana li rabbun ghairu rabbil alamin, saya punya rabb selain rabbul alamin, selain Allah subhanahu wa ta'ala. La al kafir wala al muslim, tidak berhak seorang, tidak mampu seorang kafir pun untuk mengucapkan itu, dan tidak pula apalagi seorang muslim. Orang kafir masih mengakui, kafir musyrikin masih mengakui tentang keberadaan Allah Jalla wa'ala, sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita buktikan. Nah, sehingga tidak berani orang kafir pun menyatakan bahwa aku memiliki Rabb selain Rabbul Alamin. Secara fitrahnya dia mengakui bahwa Allah Jalla wa'ala. Tapi karena kesombongannya, dia menolak dan menyombongkan diri untuk mengakui Allah sebagai zat yang disembah. Wa hadza la yumkin abada, maka ini tidak mungkin selama-lamanya. Wa la yaquluhu aqil, dan bahkan tidak seorang aqil, orang yang berakal pun akan mengatakan seperti itu. Mungkin yang berkata seperti itu adalah orang yang majnun, orang yang sedang tidak sadar, orang yang gila akalnya. Adapun orang berakal sehat tidak mungkin. Dia sudah berpikir ada langit, ada bumi, ada segala ciptaannya. Mana mungkin tidak ada penciptanya, pasti dia akan menyatakan, akan menghantarkan suatu pertanyaan, siapa pencipta ini? Maka ketika disampaikan kepadanya bahwa ini adalah Allah, Rabbuka sebagai Rabbmu, maka dia pasti akan mengakuinya. Baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Akal yang sehat. Kecuali mungkin orang yang keliru di dalam berucap secara lisan. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis, seseorang yang hilang binatang tunggangannya. Kemudian dicari-cari, tidak didapatinya. Sementara di sekelilingnya adalah padang pasir yang demikian luasnya, tidak terlihat. Sampai merasa lelah untuk mencarinya, kemudian tertidur. Kemudian ketika dia terbangun, terlihatlah binatang tunggangannya ada di hadapannya. Sampailah dia berucap bahwa aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku. Adapun secara kesadaran tidak mungkin seseorang akan menyatakan seperti itu. Maka oleh karenanya Syekh Saleh menyatakan wala yaquluhu aqil. Hadza dalilun ala rububiyyatillahi jalla wa ala. Maka ini sebagai dalil rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dama annahu rabbul alamin, maka selama dia Allah itu sebagai Rabbul Alamin, Kalau sudah kita buktikan dan kita akui bahwa Allah lah sebagai Rabbul Alamin, fahuwal mustahiq lil ibadah, maka dialah zat yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Pembahasan ini semua untuk semakin mengokohkan akidah kita di dalam kita beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Diingatkan kita dengan ilmu yang sedang kita bahas untuk semakin mengakui Allah yang telah menciptakan kita, bahkan Allah yang telah memberikan hidayah petunjuk kepada kita sehingga kita mengenal al-haq. Maka syukuri, itulah kenikmatan yang besar di saat sekian banyak orang yang belum mendapatkan hidayah di atas al-haq. Maka bersyukurlah kepada Allah untuk bisa senantiasa mensyukuri, kita merespon terhadap nikmat Allah Jalla wa'ala dengan adanya hidayah atau taufik, hidayah untuk kita berada di atas al-haq. Naam. Wa hadha yubtil ibadata ghairihi subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini pula yubtil, membatalkan ibadata ghairih, peribadatan selainnya, selain Allah Jalla wa'ala. Wa lihada qala ba'daha, maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyatakan setelah alhamdulillah, yaitu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in pada ayat yang kelima. Naam. Wa hadha yufidul hasr. Maka dengan ayat ini memberikan faedah al-hasr. Al-hasr itu artinya pembatasan. Bagaimana maksudnya? Mari kita perhatikan. Iyyaka na'bud. Iyyaka itu pembatasan. Yang mungkin dengan bahasa Indonesia kita hanya. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami meminta tolong. Maka ini memberikan faedah al-hasr. Lianna taqdim ma'mul iyyaka wa ta'khirul ma'mul na'bud yadullu ala al-hasr. Karena dengan mendahulukan kata iyyaka dan mengakhirkan kata na'bud, maka berfungsi sebagai al-hasr, sebagai pembatasan. Fa iyyaka na'bud yakhtalif an na'bud. Maka kata iyyaka na'bud berbeda dengan kata na'bud, kami menyembah, kami beribadah. Tapi dengan kata iyyaka penekanan, hanya kepadamu ya Allah. Lianna na'bud hadza itsbatul faqat. Karena dengan kata na'bud hanya penetapan saja. Lakin dengan kata iyyaka na'bud yatadhamman an-nafi wal itsbat. Dengan kata iyyaka mengandung kata an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Tidak ada lain yang kami sembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Peniadaan, penetapan. La na'bud ghairak, tidak kami ibadai kecuali Engkau ya Allah. Wal ibadah la tasihhu illa ma'an nafyi wal itsbat. Sementara ibadah tidaklah jadi benar kecuali bersamaan antara an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Wa huwa ma'na la ilaha illallah, dan itulah makna la ilaha illallah, fiha nafyun wa itsbat, padanya peniadaan, la ilaha kemudian illallah adalah itsbat, wa nafyul uluhiyyah amma siwallah wa itsbatuha lillahi azza wa jalla, meniadakan seluruh bentuk peribadatan kecuali hanya Allah dan ditetapkan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naqifu ila hadzal had. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.